Mitra bisnis dalam tulisan terbaru di koran internet yang bertajuk Sri Mulyani Barclay Mafia Organisasi Tanpa Bentuk, Kwik Kian Gi, mengungkapkan kiprah dari generasi penerus Barclay Mafia yang sangat militan kepada lembaga dan negara pemberi hutang yang notabene telah menjatuhkan Indonesia ke dalam jerat hutang untuk dikuasai serta diambil kekayaan alamnya. Dalam tulisan yang sama, Kwik Kian Gi juga mengungkap peran perguruan tinggi tertentu sebagai sarana Barclay Mafia membentuk kader-kader penerusnya. Untuk melanjutkan pembahasan ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Bapak menulis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia adalah lahan bagi Barclay Mafia untuk mengkader generasi penerusnya. Apa benar begitu, Pak? Betul, memang begitu. Oleh karena berdirinya waktu 67, itu ekonomi itu kan diberikan kepada Pak Wijoyo CS yang semuanya dari UI. Dari UI yang belajar di Berkeley. Mula-mula kan kelompok itu. Nah, kelompok itu sangat kokoh. Sampai begitu kokohnya, sampai mereka menolak memberi doktor honoris causa kepada Bung Hatta. Karena Bung Hatta dianggap tidak punya pikiran-pikiran yang sama, tetapi mereka mengatakannya, pikiran-pikirannya Bung Hatta dalam bidang ekonomi sudah kuno. Gitu. Lantas, Bapak juga menilai Wapres kita termasuk dalam jajaran Barclay Mafia. Bukankah Wapres adalah alumni dari UGM? Iya, Budion memang UGM, tapi luar biasa Barclay Mafianya. Sepahamnya itu bukan main. Akan tetapi, UGM bukan tempat pengkaderan. Buktinya waktu dia kembali ke UGM, yang terakhir kan di demo. Baik, Pak Kwik. Bisa Bapak ulas tulisan Bapak tentang keterkaitan antara Sri Mulyani Barclay Mafia dan hubungannya dengan World Bank serta lembaga pemberi hutang lainnya, Pak? Oh iya, sudah saya ceritakan dalam artikel itu. Kaitannya lalu menjadi panjang lebar karena sejak awal kan ketika Kongres PDI mungkin sekali dia itu kemudian dibentuk tim asistensi, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional, semua yang tidak sepakat pada waktu rapat itu segera saya diprotes tidak sesuai dengan letter of intent, kemudian langsung bergaung pada Bank Dunia IMF yang juga menekan saya, memprotes saya, memarah-marahi gitu. Jadi jelas sekali. Jadi tulisan Bapak yang menyebutkan Sri Mulyani sebagai kader Barclay Mafia yang sangat militan, apa memang benar Pak Kwik? Menurut saya iya. Iya, indikasinya kan terus konsisten berusaha sekuat tenaga dan ternyata berhasil kan untuk duduk di dalam kekuasaan. Sejak Ibu Mega, Kongres di Bali, terus kemudian terus. Kalaupun tidak berhasil masuk dalam kabinet, Gus Dur nggak mau memecat saya, ya den, Dewan Ekonomi Nasional. Ketika saya harus ke Paris Club, harus didampingi 24 jam per keputusan Presiden, tim asistensi katanya. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.